Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Raya Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, dan Roja Pontianak. Pendengar Radio Al-Bayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS di Kebumen, Suara Kalbu Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pemirsa melalui streaming ataupun channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas tentang orang-orang yang diutus oleh Nabi SAW ke medan perang dan wasiat beliau kepada mereka. Sekarang masuk bab baru, bab Maja'a fil Iqsami Allah. Bab yang menerangkan tentang iqsam, mengatasnamakan Allah. Iqsam artinya bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam rangka mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Bersumpah dalam bahasa Arab diungkapkan dengan beberapa ungkapan. Ada yang dengan halaf, ada dengan yamin, ada dengan aliyah, ada juga dengan qasam. Baik qasam, halaf, aliyah ataupun yamin, seluruhnya maknanya satu, yaitu sumpah. Dan keempat-empatnya oleh Allah Azza wa Jalla digunakan di dalam Al-Quranul Karim. Contoh, la uqasimu bimawaqi'in nujum, maknanya aku bersumpah dengan menyebut garis-garis edar bintang. Dalam surah Al-Baqarah 226 Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim, makna yu'luna artinya bersumpah tentang istri-istri mereka. Dalam surah Al-Baqarah 225-nya Allah menyatakan, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, Allah tidak akan mengadab kalian karena kelalaian kalian dalam aymanikum, sumpah-sumpah kalian. Itu dengan memakai ayman jamak dari yamin. Dalam surah At-Taubah 62 Allah menyatakan, yahlifuna billahi lakum liyurdukum, yahlifun dengan memakai kata-kata halaf. Yahlifun, mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, liyurdukum, agar mereka memperoleh keridhaan kalian, agar kalian ridha kepada mereka. Jadi keempat istilah tadi dengan makna sumpah, keempat-empatnya digunakan oleh Allah dalam Al-Quran dan maknanya sama, yaitu sumpah. Adapun huruf la di dalam la uqsimu bihadzal balad atau la uqsimu bimawaqi'in nujum atau la uqsimu biyaumil qiyamah, huruf la di dalam kata-kata tadi diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ahli bahasa menyatakan la di sana la nafi. La nafi adalah la yang menidakkan, la dengan makna tidak, la yang mengingkari. Sehingga yang dimaksud la uqsimu biyaumil qiyamah artinya la sihhata lima taz'umuna min intifa'il ba'ats. Tidak benar anggapan kalian dalam mengingkari hari kebangkitan. Itu makna la uqsimu biyaumil qiyamah. Artinya tidak benar anggapan kalian dalam hal mengingkari hari kiamat. Sehingga la di sana disebut dengan sebutan la nafi. Ini pendapat pertama. Dan pendapat pertama ini dibantah oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua. Kenapa? Karena lafad la uqsimu itu isbat. La uqsimu biyaumil qiyamah itu menetapkan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu pasti benar, bukan dengan makna nafi. Sehingga yang benar la di sana disebut dengan sebutan la tanbih. Tanbih itu untuk mengingatkan, untuk mengingatkan sesuatu yang pasti dan wajib diyakini. Sehingga makna la uqsimu bila biyaumil qiyamah maknanya aku bersumpah. La di sana adalah memberikan peringatan lalu ditekankan dengan sumpah. Uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah tentang benarnya, yakinnya tentang adanya hari kiamat. Dan inilah pendapat kedua, dan pendapat kedua inilah yang benar. Inilah penjelasan tentang sumpah yang oleh bahasa Arab diungkapkan dengan ungkapan qasam. Adapun al-iqsam, makna iqsam ala Allah dan bukan billah. Iqsam ala Allah maknanya adalah antahlifa ala Allahi ayyaf'ala. Kamu bersumpah dengan mengatasnamakan Allah bahwa Allah akan melakukan demikian, demikian, demikian, atau Allah tidak akan melakukan demikian, demikian, demikian. Bersumpah mengatasnamakan Allah. Seperti contoh, wallahi layaf'alannallahu kada. Demi Allah, Allah pasti akan melakukan begini, begini, begini. Bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah bahwa Allah akan berbuat begini, begini, begini. Atau bersumpah mengatasnamakan Allah bahwa Allah tidak akan begini, begini, begini. Seperti contoh yang nyata umpamanya, demi Allah, Allah pasti akan memasukkan kamu ke dalam surga. Atau pasti tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Itu contoh bersumpah mengatasnamakan Allah bahwa Allah akan berbuat begini atau akan berbuat begitu. Itulah makna al-iqsam ala Allah. Bolehkah kita bersumpah mengatasnamakan Allah bahwa Allah akan berbuat begini atau tidak akan berbuat begini? Ini dirinci ada beberapa rincian. Pertama, bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah tentang apa yang dikabarkan oleh Allah atau Rasulnya, yang didasarkan kepada penjelasan Quran atau hadis yang sahih. Bersumpah menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah tentang apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis yang sahih, maka ini boleh dan tidak apa-apa. Sebagai contoh umpamanya, orang yang menyatakan wallahi la yashfa'annallahu nabiyahu fil khalqi yaumal qiyamah, demi Allah, Allah pasti akan menjadikan nabinya sebagai pemberi syafaat kepada makhluknya pada hari kiamat. Demi Allah, Allah pasti akan menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemberi syafaat kepada makhluknya. Ini boleh apa tidak? Boleh, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan demikian di dalam hadis yang sahih. Dan inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, di saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan yang mengenaskan, seluruhnya telanjang tak berpakaian di padang yang sangat luas, tidak ada yang cembung, tidak ada yang cekung, rata, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada tenda, tidak ada tempat berteduh, dan matahari amat sangat dekat, sekitar 1 mil atau 3 mil, panasnya enggak ketulungan, manusia berkeringat, ada yang keringatnya merendam dia sampai semata kaki, ada yang sampai sebetis, selutut, bahkan ada juga yang sampai setelinga. Itu jelaskan dalam hadis yang sahih. Lalu orang-orang ingin segera keluar dari situasi seperti itu, minta syafaat kepada Adam, tidak bisa, kepada Nuh, tidak bisa, kepada Ibrahim, kepada Musa, Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat yang diminta. Itu yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Dan hadisnya sahih, wajib kita yakini. Maka kita bersumpah demi Allah bahwa Allah akan menjadikan nabinya sebagai pemberi syafaat kepada seluruh makhluk pada hari kiamat. Itu boleh, karena yakinnya kita kepada kebenaran Al-Quran atau Sunnah. Contoh lain, wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bihi wa mata fihi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik. Mengatasnamakan Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik tersebut. Boleh kita mengatakan begitu? Boleh. Karena Allah menyatakan demikian, innallaha la yushrik la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa ini terbawa mati dan tidak ditobati. Tapi kalau sebelum mati tobat, diampuni apa tidak? Diampuni, karena para sahabat kebanyakan tadinya musyrik. Lalu setelah Islam datang, taubat, masuk Islam, dan keislamannya bagus, dan mati dalam keadaan Islam yang baik, diampuni dosa syiriknya. Jadi ayat ini menyatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa itu terbawa mati dan tidak ditobati. Ini ayat yang kita yakini kebenarannya, lalu kita menyatakan wallahi la yaghfirullahu liman asyraka bihi wa mata fihi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik dan mati dalam keadaan syirik tersebut. Itu boleh kita bersumpah atas nama Allah tentang hal tersebut, saking yakinnya kita kepada nas Al-Quran dan hadis tentang hal itu. Ini yang pertama, boleh. Kedua, ayuqsimu ala rabbihi liquwwati raja'ihi wa husnu dhanni bi rabbi fahadha jaizun. Kedua, bersumpah dengan menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah karena kuatnya harapan dan besarnya husnudzon dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun boleh berdasarkan takrir Nabi alaihi salatu wassalam. Takrir itu diamnya Nabi, tidak menyalahkan kepada ungkapan seorang sahabat yang berkata demikian dalam kisah Rubai binti Nadhr. Rubai ini bibi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Ketika Rubai ini memecahkan gigi salah seorang jariah bangsa Ansor, jariah itu hamba sahaya wanita, entah dipukul entah bagaimana, gigi hamba sahaya bangsa Ansor itu tanggal. Lalu korban melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan qisas. Tapi keluarga Rubai' mengajukan islah. Jangan dibalas, tapi damai sajalah dengan memberikan diyah, denda. Tapi sang korban, keluarga korban tidak mau. Pokoknya balas, tonjok lagi agar giginya ini sampai tanggal lagi. Itu ketetapan Al-Quran. Nah, melihat hal itu maka berdirilah Anas bin Nadhr. Dia berkata, ataksiru thaniyata Rubai, apakah kamu mau menanggalkan gigi Rubai? Rubai itu ibunya Anas bin Nadhr tadi, ya. Maka dia berkata, wallahi ya Rasulullah, la taksir thaniyata Rubai, demi Allah wahai Rasulullah, sumpahnya dengan menyebut nama Allah, wahai Rasulullah, jangan kau pecahkan gigi Rubai. Dia bukan berkata begitu, bukan bermaksud menolak hukum syar'i tentang hal itu. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, kitabullah al-qisas. Wahai Anas, ketetapan dalam kitab Allah adalah qisas, as-sinnu bis-sinni. Gigi dengan gigi. Kalau gigi dipecahkan, balas lagi, pecahkan lagi, tanggalkan lagi giginya. Berkata lagi Anas, wallahi la taksir thaniyata Rubai, demi Allah, jangan engkau pecahkan gigi Rubai. Maksudnya, ya, dia bermaksud demikian saking besarnya, kuatnya harapan dia kepada pihak korban untuk tidak memberikan balasan qisas, tapi dengan cara lainlah, damai. Dan Al-Quran membolehkan, kalau dimaafkan, diganti dengan dia, dibolehkan, ya. Maka ketika Anas mengungkapkan sumpah menyebut nama Allah Azza wa Jalla dengan gigi, maka luluhlah hati keluarga korban untuk memaafkan perbuatan Rubai, lalu dimaafkan. Maka melihat sumpah Anas tadi yang berhasil meluluhkan hati korban, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min ibadillah man lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka apa yang dia maksud dengan sumpahnya itu akan terpenuhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maknanya adalah saking besarnya harapan orang itu bersandar kepada Allah, husnudzon, bahwa dengan menyebut sumpah dengan mengatasnamakan Allah, gigi rubai tadi tidak akan jadi untuk ditanggalkan. Lalu Allah Azza wa Jalla menghidayahkan, mengilhamkan, memberi maaf kepada hati keluarga korban di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu luluhlah mereka dan memaafkan dan mengambil diyat sebagai gantinya. Pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ikhtiar Anas ini menjadi saksi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kebenaran dari perbuatan Anas tersebut. Lalu menyatakan bahwa di kalangan manusia ada orang yang bila dia bersumpah, maka isi sumpahnya itu ada akan kejadian, akan terbukti, dan ini adalah salah satu di antara bukti nyata. Inilah salah satu di antara contoh dibolehkannya bersumpah atas nama Allah karena kekuatan keyakinan dia bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan isi sumpahnya, ya. Itu yang kedua, dan ini boleh. Ketiga, dan inilah poin yang ketiga ini yang kita akan bahas, yang diharamkan, yang terlarang dalam syariat Islam, yaitu bersumpah menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah, yang terdorong oleh rasa ujub terhadap dirinya sendiri, lalu dia menafikan karunia Allah Azza wa Jalla dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang diharamkan. Berakibat apa? Berakibat seluruh amal-amal ibadah yang pernah dilakukannya, pahalanya terhapus seluruhnya. Bagaimana contoh dan bentuk nyata dari poin ketiga ini? Inilah yang akan kita bahas, ya. Sebuah hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, wallahi la yaghfirullahu li fulan. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, dia berkata kepada kawannya, kisah lengkap dari hadis ini, ada dua orang yang bersahabat, satu ahli ibadah, satu lagi ahli maksiat. Bersahabat kedua orang ini. Ketika ahli ibadah bertemu dengan temannya, didapatinya kawannya ini sedang bermaksiat. Maka ditegur, aksir, kurangi kemaksiatanmu. Berpisah. Pertemuan kedua, situasinya sama. Kawannya ini sedang bermaksiat, ditegur lagi. Aksir, kurangi kemaksiatan kamu. Kemudian berpisah. Pertemuan ketiga, masih dalam situasi yang sama. Dia bermaksiat, ditegur lagi aksir. Ditegur begitu terus-terusan, kawannya ini tidak enak. Kawannya ini mungkin merasa tersinggung atau yang sejenisnya, atau yang sejenisnya, lalu dia berkata, Abu Isa alayya raqiban, apa kamu diutus untuk memata-matai aku? Khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Jadi orang ini ketika ditegur dalam keadaan bermaksiat malah mengatakan demikian, kamu kesini untuk memata-matai aku ya? Udah, biarkan ini urusan aku dengan Allah Azza wa Jalla, jangan ikut campur. Marahlah si ahli ibadah ini. Lalu dia berkata, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Dia bersumpah menyebut nama Allah, mengatasnamakan Allah dengan memvonis orang lain dengan vonis yang menjadi hak Allah. Memberi ampunan itu hak siapa? Hak Allah. Allah memberi ampunan atau tidak itu hak Allah, bukan hak manusia. Wewenang Allah, bukan wewenang manusia. Lalu orang yang ahli ibadah ini merebut hak Allah itu dari Allah, lalu dia pakai sebagai, dia anggap sebagai hak bagi dirinya, dan berkata, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Lancang apa tidak ini orang? Lancang orang ini. Dia ahli ibadah, ya, merampas wewenang Allah dan dianggap sebagai wewenang bagi dirinya, mengatasnamakan Allah, dia mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Ringkas cerita, pada hari kiamat Allah panggil orang itu. Lalu Allah berkata, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfir li fulan?" Siapa sih orang yang berani lancang bersumpah mengatasnamakan diriku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan? Orang ini husnudzon atau suudzon kepada Allah? Suudzon, suudzonnya apa? Suudzon bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa. Padahal Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha apa? Maha pengampun. Suudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah tegur, siapa yang berani bersumpah mengatasnamakan diriku bahwa aku tidak akan mengampuni dosa si fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku sudah mengampuni dosa si fulan tadi dan aku hapus, aku batalkan amal-amal kamu. Jadi dosa ahli maksiat tadi diampuni oleh Allah, sementara ya amal-amal baik ahli ibadah tadi dihapus, digugurkan. Yang ahli maksiat yang dihapus apa? Dosanya dihapus, digugurkan. Yang ahli ibadah yang dihapus, yang digugurkan apanya? Pahalanya, amal-amal baiknya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dalam riwayat lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah setelah meriwayatkan hadis ini berkata, takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang tadi ini abid, ahli ibadah, telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunianya, menghancurkan akhiratnya. Ibadah yang dilakukan melahirkan pahala itu terhapus semuanya tuh. Hancur dunianya, hancur akhiratnya, dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Ahli maksiat diampuni dosanya, masuk ke dalam surga. Ahli ibadah dihapus semua amal kebaikannya, masuk ke dalam neraka gara-gara satu kalimat yang diucapkan. Kalimatnya pendek, simple, Kata orang Sunda mah teu pira, enggak seberapa menurut pandangan orang yang mengatakannya, tapi efeknya luar biasa. Cuma mengatakan demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Vonis kepada orang lain dengan vonis yang hanya menjadi hak Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang terlarang. Ini yang tidak boleh, ini yang diharamkan, mengakibatkan seluruh pahala-pahala kebaikan yang pernah dilakukannya dihapus, digugurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ngeri enggak para hadirin sekalian? Ngeri ya. Makanya jangan asal vonis terhadap sesuatu yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla ya. Timbul pertanyaan, di mana letak keadilan Allah menurut penilaian kita? Kok bisa ya ahli maksiat dosanya diampuni, ahli ibadah malah dihapus amal pahalanya gara-gara satu kalimat yang tadi? Rasa-rasa tidak adil kan gitu ya menurut analisa kita mah ya. Menurut analisa kita yang dangkal dan pendek. Tapi dianalisa oleh para ulama dengan analisa yang tajam berdasarkan keilmuannya, maka segala sesuatunya menjadi jelas dan membuka tabir yang selama ini tertutup dalam pandangan kita, luput dalam pengamatan kita. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, wa hadza yadullu ala anna al-musrif indahu husnul dhanni billah wa raja'un lahu wa la'allahu kana yaf'alu dhanba wa yatubu fima bainahu wa baina rabbih li'annahu qala khallini wa rabbi wal insan idza fa'ala dhanba thumma taba tawbatan nasuha thumma ghalabathu 'alayhi nafsuhu maratan ukhra fa inna tawbatahu al-ula sahihah فَإِذَا تَابَ ثَانِيَةً فَتَوْبَتُهُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَنْ يَأْزِمَ أَلَّا يَعُودَ وَلَيْسَ مِنْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ أَلَّا يَعُودَ. Hadis ini menunjukkan bahwa orang ahli maksiat tadi, dia memiliki husnudzon yang kuat kepada Allah, punya harapan yang tinggi kepada Allah. Boleh jadi dia setelah melakukan dosa ini tobat. Tobatnya tidak diketahui oleh temannya yang ahli ibadah. Dan ini terketahui melalui ucapannya, khallini wa rabbi. Biar ini urusan antara aku dengan Allah. Mungkin dia tobat di belakang kawannya ini. Tapi kemudian dia setelah tobat berbuat dosa yang sama. Pas sialnya ketika berbuat dosa yang sama diketahui lagi oleh kawannya. Kawannya menganggap mengulang dosa yang sama dan dianggap tidak taubat, padahal sudah taubat. Orang bila dia melakukan satu dosa, lalu setelah dosa dia bertobat, tobatnya sah, lalu hawa nafsunya kembali mempengaruhinya, lalu dia terjerumus dalam dosa yang sama di kemudian hari, apakah terjerumusnya dia untuk yang kedua kali ke dalam dosa yang sama menghapus tobatnya yang awal atau tidak? Tidak. Tobatnya yang awal sah, lalu dia terjerumus ke dalam dosa yang sama karena situasi, karena kondisi, setelah itu tobat lagi. Setelah tobat diterima lagi, ya. Makanya tidak termasuk syarat dari tobat adalah tidak mengulang dosa itu. Itu enggak termasuk syarat. Yang menjadi syarat sahnya tobat adalah bertekad tidak mengulang kembali. Ada enggak perbedaan antara bertekad tidak mengulang kembali dengan mengulang kembali? Ada bedanya? Ada. Kalau orang umpama berdosa, dia tobat, memenuhi syarat tobatan nasuah, dia menyesal, dia berhenti dari dosanya, dan dia bertekad saya tidak akan mengulang kembali dosa itu di masa yang akan datang. Sah apa tidak tobatnya? Sah, dan tobatnya menghapus dosanya karena dia sudah memenuhi syarat tobat. Yang pertama menyesal, yang kedua apa? Berhenti, yang ketiga bertekad tidak mengulang kembali. Terus setelah sebulan berlalu, imannya turun lagi, terkondisi dalam situasi yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa yang sama, lalu dia terjerumus lagi. Apakah dosa ini menghapus tobatnya yang pertama? Enggak, tobat pertama sah. Dosa yang kedua wajib ditobati lagi. Adapun dia mengulang kembali tidak direncanakan. Tidak ada planning dia, sekarang saya tobat nanti bulan depan malah berbuat lagi. Enggak ada begitu. Dia benar-benar bertekad tidak akan mengulang. Tapi karena situasi, karena mungkin terperangkap ke dalam situasi yang menyebabkan dia terjerumus lagi, di saat imannya sedang turun, dia terjerumus lagi, itu dosa baru yang harus ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang pertama. Maka kalau seseorang sudah tobat dari dosanya dengan sebenarnya tobat, dia misal dia berhenti, dia bertekad tidak mengulang kembali, maka sah tobatnya. Adapun setelah sebulan, setelah dua bulan dia terjerumus ke dalam dosa yang sama tanpa direncanakan, tanpa diplanning, tanpa ada apa keinginan untuk berbuat, tapi ternyata karena situasi dia berbuat lagi, maka itu dosa baru yang wajib ditobati lagi tanpa merusak tobatnya yang pertama tadi. Mungkin gak itu terjadi? Ya, sangat mungkin. Jadi tidak termasuk syarat tobat mengulang kembali dosa itu, enggak. Yang menjadi syarat tobatlah bertekad tidak mengulang kembali perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Faham kan ya? Iya, faham. Orang yang berdosa tadi sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin pertama karena tobat yang dia lakukan, ya. Atau dosanya bukan dosa syirik, lalu terhapus oleh kebaikan-kebaikan yang banyak yang dia lakukan. Karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa-dosa. Atau karena mungkin dia banyak infak dan sedekah, karena sedekah itu bisa menghapus dosa. Atau karena dia didoakan, dimintakan ampunan oleh orang lain. Mungkin saja, ya. Pokoknya asal dosa itu bukan termasuk dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah. Allah menyatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah akan tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dosa ini terbawa mati. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik walaupun terbawa mati, akan diampuni. Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang yang berdosa selain syirik pasti diampuni, enggak. Hanya bagi orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki? Pertama, mungkin orang itu bertobat. Kedua, mungkin tidak tobat tapi dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapus dosa-dosanya. Banyak infak, banyak sedekah, banyak melakukan semua perbuatan yang mungkin bisa menghapus dosa-dosa itu. Mungkin dapat syafaat, mungkin didoakan oleh orang lain, dan banyak faktor-faktor penghapus dosa lainnya selain tobat. Inilah analisa para ulama terhadap orang yang ahli maksiat di dalam hadis yang diceritakan ini. Kedua, kenapa orang yang ahli ibadah hanya karena mengatakan perkataan tadi dihapus pahala ibadahnya, kebaikan-kebaikannya? Kenapa? Di mana letak keadilan Allah kepada orang itu? Ahli ibadah tahunan, puluhan tahun semuanya rusak, hanya satu kalimat yang diucapkan beberapa detik. Ada lima detik gak mengatakan itu? Mungkin belum tentu. Wallahi la yaghfirullahu lak. Mungkin 2, 3, atau 4 detik. 4 detik menghancurkan puluhan tahun ibadah yang dilakukannya. Adil apakah tidak? Menurut analisa kita yang dangkal, ah rasanya tidak adil. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh dianalisa oleh para ulama. Kenapa Allah Azza wa Jalla menggagalkan, menghapus dosa, menghapus pahala ahli ibadah tadi? Pertama, yang kita akan analisa adalah dosa, pahala apa yang terhapus dari diri orang ini. Apakah seluruh pahala atau hanya sebagian pahala? Pertama, perkataan bahwa wa ahbattu amalak, aku akan hapuskan pahala dari amal-amal kamu. Amalak, amal itu mufrad. Mufrad itu tunggal, singular. Jamaknya apa? A'mal. Ini amal. Pertama dia mufrad, kedua mudhaf. Mudhaf itu kata yang disandarkan kepada kata yang lain. Amal disandarkan kepada kepada kamu. Ahbattu amalak. Kalau ini dalam kaidah dalam bahasa Arab, mufrad juga mudhaf maknanya umum, seluruh amalan. Maknanya adalah Allah membatalkan amalan-amalan dia secara umum. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, amalan yang dimaksud, amalan yang dihapus adalah amalan tertentu saja. Amalan yang mana? Amalan yang sesuai dengan motivasi dia melakukan itu. Kenapa dia memvonis kawannya yang ahli maksiat dengan vonis yang menjadi hak Allah? Dia rebut hak Allah, dia pakai untuk dirinya sendiri untuk memvonis orang lain. Kenapa dia sampai begitu? Pertama, ada sifat ujub di dalam dirinya terhadap ibadah yang dia lakukan. Dia ahli ibadah. Karena merasa ahli ibadah, merasa dekat dengan Allah, ada rasa ujub. Saya mah dekat dengan Allah. Karena merasa dekat, merasa berhak memvonis, mengatasnamakan Allah. Betapa banyaknya dari kalangan manusia juga, ya, dekat dengan orang yang berkuasa lalu merasa berwenang memberikan keputusan, mengatasnamakan bosnya. Ada yang begitu? Mungkin ada, ya. Ini dia merasa dekat dengan Allah karena ibadah yang dilakukannya, lalu memvonis orang dengan vonis yang menjadi hak Allah. Ini sikap ujub. Maka sikap ujub ini yang mendorong dia melakukan perbuatan tersebut. Maka yang dimaksud ahbattu amalak ay amaluka alladhi kunta taftakhiru bihi ala hadzal rajul. Maksudnya adalah amalan yang kamu lakukan yang membuat kamu merasa bangga di hadapan kawan kamu yang kamu vonis itu tuh. Mungkin dia umpamanya ujub kepada sholatnya yang intensif. Saya mah ahli ibadah, sholat saya tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Karena itulah saya berhak memvonis kamu dengan vonis yang menjadi hak Allah. Maka kalau yang menjadi kebanggaan dia adalah sholatnya, seluruh amal sholat yang terhapus. Amalan selain sholatnya tidak terhapus. Nah, ini lebih enteng, lebih ringan. Tapi mana yang benar? Syalusri menyatakan yang benar adalah yang pertama, seluruh amalnya terhapus. Kenapa? Karena diperkuat oleh ucapan Abu Hurairah di akhir hadis ini, takallamat bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Orang ini telah mengatakan satu kalimat yang menghancurkan seluruh dunia dan akhiratnya. Orang ini akhirnya masuk ke dalam neraka. Kalau hancur dunianya, hancur akhiratnya, dimasukkan ke dalam neraka, berarti yang terhapus sama apa? Seluruhnya. Dan inilah pendapat yang terkuat. Timbul pertanyaan, kenapa ahli ibadah ini sampai terhapus seluruh amalnya? Karena ucapan dia mengisyaratkan ibadah-ibadah yang dilakukannya di masa lalu itu ditolak oleh Allah SWT, tidak diterima. Dia merasa pede aja diterima, padahal tidak diterima karena tidak terpenuhinya syarat diterimanya ibadah. Mungkin masih ingat gak apa syarat diterima ibadah? Pertama, wajib apa? Ikhlas karena Allah SWT. Kedua apa? Mutaba'ah. Satu di antara dua ini tidak ada, ditolak itu ibadah. Kalau umpamanya tidak ikhlas, riya, atau karena ingin dunia, termasuk dunia ini adalah apresiasi orang kepada ibadahnya, pujian orang, penilaian orang. Kalau umpamanya bikin status ingin dapat like sebanyak mungkin, jempol sebanyak mungkin. Kalau umpamanya status saya mah nggak ada yang like, males gitu. Berarti tujuannya apa? Apresiasi orang, penilaian orang, pujian orang, ya enggak? Bikin umpamanya artikel yang isinya dakwah dari ayat, dari hadis, penjelasan para sahabat, para ulama, dan dipost sama dia di media sosial dia. Dengan niat apa? Dengan niat orang-orang memperoleh hidayah dari tulisan. Tapi dilihat satu pun jempol enggak ada yang muncul. Rajin ada terbalik. Malas capek-capek ini sudahlah. Berarti ikhlas apa tidak? Tidak ikhlas. Tidak karena Allah, tapi ingin pujian. Seluruh ibadah yang dilakukan karena ingin apresiasi orang mardud, tertolak. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, kata Allah, ana agna syuraka'i 'ani syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lain, dia tujukan amalan itu untukku sebagian, untuk yang lain sebagian. 90% untuk Allah, 10% untuk pujian orang, apresiasi orang, jempol orang, likes orang. Maka taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuat syiriknya tersebut, perbuatan syiriknya. Syirik ditolak oleh Allah SWT. Dan tanda ditolaknya ibadah seseorang itu akan terlihat. Dia kalau dipuji senang, kalau diremehkan apa? Kecewa dan marah. Nah, itu ujub dengan ibadah yang dilakukan. Itu tertolak dan Allah ingin membongkar ketidaksahan atau sah masah, tapi ketidakditerimaan amalan ibadah orang itu dengan cara dibongkarnya dengan kasus ini. Ini mirip dengan kasus iblis laknatullahi alaih. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan iblis sebelum dia durhaka, sebelum diciptakannya Adam, merupakan makhluk yang sangat hebat dalam beribadah kepada Allah. Di dunia Saking hebatnya, Allah memuliakannya dengan mengangkat iblis dari kalangan bangsa jin ini ke langit. Di langit ibadah juga hebat selama 80 ribu tahun. Perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Saking merasa hebatnya dalam beribadah, dia ada rasa takabur. Ketakaburannya ini tidak ada yang tahu, malaikat enggak tahu. Satu-satu yang tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis ini. Bagaimana cara membongkarnya? Diciptakannyalah Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Kata malaikat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa ya Allah? Engkau akan jadikan satu khalifah di muka bumi yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi, yang akan mengadakan pertumpahan darah di muka bumi. Padahal kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Dan aku ingin membongkar ketakaburan ini melalui kasus ini, kasus diciptakannya Adam. Maka ketika Adam diciptakan, terlihat dikumpulkanlah malaikat, dikumpulkanlah iblis bareng-bareng dengan malaikat yang ada di sana, walaupun mereka berbeda makhluk. Malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Iblis karena dia bangsa jin diciptakan dari apa? Dari api, tapi berada di tempat yang sama. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Malaikat yang selama ini ibadahnya lurus-lurus saja, lempeng-lempeng saja, mendengar perintah Allah kepada Adam, udah sujud. Mendengar perintah Allah kepada mereka untuk sujud kepada Adam, udah sujud. Enggak mikir-mikir. Tapi iblis yang selama ini ibadahnya ada rasa ujub, ada rasa takabur, mendengar perintah sujud kepada makhluk baru, juniornya ini, masa senior harus menghormati junior? Maka iblis enggak mau sujud. Enggan. Illa iblis, iblis enggak mau sujud. Aba, dia enggan. Wastakbara, dia takabur, merasa besar. Wakana minal kafir, dia menjadi makhluk yang kafir. Allah tanya, ma mana'uka alla tasjuda idh amartuka? Apa sih yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud? Apa dia bilang? Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Ini ketakaburannya kelihatan. Dan takabur adalah sifat yang bertolak belakang dari ruh ibadah itu sendiri. Mana ibadah? Adalah al-khudu wa tazallul. Ibadah itu mananya apa? Rendah diri, rendah hati dan DPDP. Ya, merasa diri hina, merasa diri sangat rendah, itu makna dari ibadah. Makna hakikat dari ibadah menghambakan diri, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wajah, kepala yang begitu kita agung-agungkan, kita simpan di tempat yang paling bawah di antara bagian tubuh kita yang lainnya. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ibadah yang benar yang diterima harus melahirkan ketawaduan, kerendahan hati, kemuliaan akhlak, bukan ketakaburan. Iblis mengatakan ana khairu min, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api. sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Terbongkar ketakaburan iblis laknatullahi alaihi. Maka kasus diciptakannya Adam merupakan bukti ibadah iblis yang selama ini dilakukan secara hebat itu ternyata ada pamrih, ada apresiasi dari makhluk lain, merasa dirinya lebih mulia daripada makhluk yang lain, dan itu ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti itu kasus orang tadi ahli ibadah, dia merasa hebat dengan ibadahnya, merasa takabur, merasa layak dihargai, dihormati, dimuliakan, merasa berhak memvonis orang lain dengan hak yang menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan vonis yang menjadi hak Allah Azza wa Jalla, makanya orang itu tertolak. Apanya? Ibadahnya. Dan Allah bongkar ketertolakan ibadahnya melalui kasus ini. Allah menyatakan, ahbattu amalak, aku batalkan amal-amal kamu, aku hapus pahala-pahala ibadahmu, karena ibadahmu melahirkan ketakaburan, ibadahmu melahirkan kesombongan, dan itu adalah sifat buruk yang bertolak belakang dari hakikat dari ibadah itu sendiri. Maka ikhwan, ibadah apapun bentuknya, ibadah apapun namanya, sholat ke, ya, saum ke, zakat, haji, umrah, termasuk menuntut ilmu, wajib melahirkan ketawaduan, wajib melahirkan kerendahan hati, DP-DP. Semakin dia berilmu, semakin dia merasa rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, semakin seseorang itu merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah, Allah angkat dia ke tempat yang terpuji. Berdasarkan hal itulah, maka jenis gerakan dalam sholat yang paling agung, yang paling Allah cintai, itu gerakan yang mana? Sujud. Itu paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena sikap, sujudlah sikap ketika seorang menghinakan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Berkata Nabi SAW, inna aqraba ma baina bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid, fa akthiru fihi du'a. Sesungguhnya jarak terdekat antara seseorang dengan Allah adalah ketika dia bersujud, maka ya, perbanyaklah doa dalam sujud. Itu jarak terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dan sujud seringkali mewakili seluruh salat, seluruh gerakan salat diwakili oleh sujud. Kadang-kadang sholat hanya disebut dengan sebutan sujud. Seperti yang pernah kita bahas kemarin, seorang sahabat sering membantu Nabi SAW menyediakan air untuk wudhu, membawakan apa namanya barang-barang bawaannya dan seterusnya. Sampai Nabi SAW merasa terbantu oleh orang ini, lalu berkata, is'al, mintalah kamu kepadaku. Dia bilang, enggak, saya akan minta apapun sebagai upah. Dipaksa, minta kamu. Sampai orang ini merasa dia enggak bisa menghindar, harus meminta kepada Nabi SAW. Dia kemudian berkata, as'aluka an urafiqaka fil jannah. Aku minta agar aku tetap bisa mendampingi engkau di surga, ya Rasulullah. Mintanya bukan minta dunia, bukan minta uang, jabatan atau yang sejenisnya, enggak. Tapi mintanya di akhirat, tetap ingin dekat dengan Nabi SAW sampai ke akhirat nanti. Mendengar itu berkata Nabi SAW, fa'inni ala nafsika bikathrutis sujud. Kalau begitu tolong bantu aku demi memenuhi keinginan dirimu dengan cara bikathrati sujud, dengan cara memperbanyak sujud. Hadis ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Bulughul Maram yang kita pernah bahas, itu dicantumkan dalam bab salatun nawafil, sholat-sholat sunnah dengan dalil ini, dianjurkannya memperbanyak sholat sunnah dengan dalil ini. Yang dimaksud memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat sunnah. Sujud di sana artinya sholat. Karena kalau sholat fardu bisa gak diperbanyak sujudnya? Gak bisa, saya tanya. Berapa kali kita sujud dalam sholat fardu? Berapa kali? Berapa kali? Ayo jawab. Sehari-hari kita lakukan mas sangat. Berapa kali kita sujud dalam sholat fardu sehari semalam? Berapa? 28? 38? Masa sih? Berapa rakaat sholat fardu? 17. Dalam satu rakaat berapa kali kita sujud? 2 kali. Satu rakaat 2 kali sujud. Kali we 17 berapa? 28. 34. Enggak bisa ditambah. Mungkin enggak sholat fardu sehari semalam kurang dari 17 rakaat? Mungkin safar. Ketika safar diapain? Diqasar, ya. Diqasar. Mungkin enggak ditambah? Enggak mungkin. Bisa enggak rakaat, jumlah rakaat salat fardu ditambah? Karena kondisi tertentu umpamanya. Karena lagi happy, oh, salat subuh yang tadi 2 rakaat jadi 4. Bisa? Enggak bisa. Karena itulah yang dimaksud memperbanyak sujud artinya memperbanyak sholat. Yang dimaksud memperbanyak sholat adalah sholat sunnah. Itu banyak, silakan. Banyak ragamnya. Dibolehkan. Di sini yang dimaksud dengan sujud adalah sholat. Saking pentingnya sujud menjadi salah satu rukun terpenting dari sholat. Kenapa? Karena itu sikap ketika seorang menghambakan dirinya, paling merendahkan dirinya di hadapan Allah. Semakin seorang merendahkan diri, tawadhu, DP-DP, rendah hati, semakin mulia. Allah akan semakin angkat derajat kemuliaan dia. Baik di mata manusia, termasuk di mata Allah dan para malaikat. Baik di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Sebaliknya, semakin seorang takabur-takabur itu merasa besar, merasa tinggi, semakin rendahlah dia dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ada enggak dalam sejarah orang yang takabur? Banyak. Semakin merasa besar seperti Fir'aun, seperti Namrud, seperti Abraha. Mereka semua merasa diri besar. Saking besarnya orang-orang harus menyembah dirinya. Semakin hina dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya, dia hanya merasa besar, merasa tinggi dalam pandangan dia, tapi rendah dalam pandangan Allah dan dalam pandangan seluruh makhluk lain. Apakah orang-orang yang menyembahnya dalam hatinya benar-benar mengagungkan orang ini? Enggak, dalam hatinya ini orang rendah banget. Kalau karena enggak takut dibunuh, saya enggak mau menyembah. Kan gitu ya dalam pandangannya. Terserah kita, apakah kita ingin merasa besar dalam pandangan kita tapi kecil dan rendah di hadapan Allah, ataukah kita ingin dianggap mulia, tinggi dan besar dalam pandangan Allah walaupun kita merasa diri hina dan rendah dalam pandangan kita sendiri. Ya, inilah yang menjadi alasan kenapa ahli ibadah tadi dihapus amalan-amalannya, karena itu menjadi isyarat ditolaknya ibadah orang itu, dihapusnya ibadah orang itu, dan itu disebabkan karena ibadahnya melahirkan apa? Ketakaburan, kesombongan, arogansi, dan itu menjadi penyebab ditolaknya amal-amal ibadah yang dia lakukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita belum membahas faedah dari hadis ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Sekarang waktunya sudah habis dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Fawas. Iya, barakallahu fik, penanya yang barusan. Bagaimana kalau Kita sudah tidak ingat lagi dosa-dosa kita, saking banyaknya dan beragamnya. Bagaimana cara tobatnya? Tobatlah secara umum, bahwa kita meminta ampunan terhadap seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lebih utama kalau doa istighfar atau minta ampun itu diambil dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, wa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Ya, faghfirli maghfiratan min dan tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali Engkau. Maka ampuni aku dengan maghfirah darimu. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu doa yang aku akan baca itu di dalam salatku. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari doa ini Allah. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya, sampai akhir dari doa ini. Silakan bertobatlah secara umum dari seluruh dosa, menyesal telah melakukan seluruh dosa-dosa tadi, terus berhenti dari dosa apapun, baik yang pernah kita lakukan juga yang belum pernah kita lakukan, dan bertekad untuk tidak mengulang seluruh dosa itu di masa-masa yang akan datang. Ya, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu kepada orangnya. Kalau dosanya kita pernah mengambil barang orang itu, kembalikan. Maka tidak sah tobat bila dia tobat tapi barangnya masih kita pakai. Kalau barangnya sudah hilang, sudah tidak ada, ganti dengan barang yang sama yang pernah kita ambil dari orang tersebut, ya. Demikian cara tobat dari dosa yang umum. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Barakallahu fiik. Abu Khansa di Makassar. Bagaimana kalau seseorang sakit, lalu dia kufur kepada rasa sakit itu, gitu ya? Ya, saya tidak tahu yang dimaksud dengan kufur itu gimana. Taib, barakallahu fiik. Kalau seseorang sakit, mungkin yang dimaksud kufur di sana tidak sabar. Karena sakit nikmat atau musibah? Musibah, bukan nikmat. Yang wajib disyukuri adalah nikmat. Adapun musibah wajib diapai? Disabari. Wajib sabar, ya. Apa makna sabar? Habsun nafsi anil jaz'i. Sabar yang dimaksud di sana adalah menahan diri dari keluhan, dari apa, penyesalan. Wa habsul lisan anit tasyaki. Menahan lisan dari mengeluh ketika menerima musibah, ya. Dan menahan diri, anggota badan, dari tindakan-tindakan yang terlarang. Yang terlarang itu seperti menjambak-jambak rambut sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, mencakar-cakar pipi sendiri, berguling-guling, menjerit-jerit ketika menerima musibah. Itu tidak sabar. Ada kesedihan, ada kekecewaan, ada penderitaan, tapi dia tahan seluruhnya, lisannya, anggota badannya, dari ucapan dan dari perbuatan yang dilarang selama menerima musibah. Dia sabar. Sedih, oke, sedih. Nangis, boleh nangis. Dengan tangisan yang wajar. Dengan tangisan yang hanya melelehkan air mata, kemudian terisak, dibolehkan. Karena ini juga dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika Ibrahim anaknya yang sangat dicintainya meninggal, beliau menangis. Kemudian beliau berkata, innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa lima yurdi rabbana azza wa jalla. Mata ini boleh menangis, hati ini boleh bersedih, tapi kami tidak akan berkata dengan perkataan apapun ketika menerima musibah kecuali perkataan-perkataan yang diridhai oleh Allah azza wa jalla, yang bisa mengundang keridhaan Allah azza wa jalla. Nangis boleh, sedih boleh, terisak boleh, dengan batasan yang wajar. Ketika sudah melewati batas kewajaran, dia teriak-teriak, dia berguling-guling, dia pukulkan tangannya ke tembok dan seterusnya, maka itulah yang terlarang secara syar'i. Ya, jadi ketika kita memperoleh musibah, bukan bersyukur atas musibah itu, tapi bersabar. Siapa orang yang tidak bersabar, maka hakikatnya dia merugikan diri sendiri. Dia enggak memperoleh pahala kesabaran atas musibah, ya. Adapun musibah penderitaan yang dialami tetap menggugurkan dosa-dosanya, tapi ketika dia melakukan keluhan, dia membuat dosa baru karena musibah tersebut. Oleh karena itu, bersabarlah ketika memperoleh musibah, karena bersabar dalam memperoleh musibah memberi keuntungan. Apa keuntungannya? Pertama, dosa-dosa kita terhapus karena musibah itu, walaupun kita tidak bertobat terhadap dosa-dosa itu. Yang kedua, ketika musibah dialami, doa kita makbul, didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak-banyaklah berdoa ketika itu. Yang ketiga, memperoleh pahala kesabaran yang berlipat ganda. Yang keempat, derajat kemuliaannya meningkat lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan banyak lagi, ya, keuntungan lain dari musibah yang Allah terima, termasuk yang diberikan oleh Allah, yang diterima oleh orang itu, termasuk sakit. Bersabarlah, maka Allah akan memberikan keuntungan yang banyak atas musibah yang Allah berikan kepada kita, ya. Demikian, wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf kita tidak bisa lanjut karena sebentar lagi waktu maghrib tiba. Insyaallah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.